بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس خنفتين أعزكم الله Alhamdulillah kita bertahmid bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang memberikan kemudahan kepada kita untuk memulai kembali kajian rutin kita membahas kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Hafidh Amirul Mu'minina fil Hadith Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Bukhari rahimahullahu ta'ala. Setelah vakum Ramadan dan Syawal, semoga majlis ini majlis yang diberkati Allah Azza wa Jal sebagai majlis ilmin yang kita bisa mengambil fawaid daripadanya, dan semoga tahun ini kita bisa menyelesaikan kitab ini menyisakan 200 hadis. Dibilang sedikit-sedikit, dibilang banyak-banyak kan gitu. Semoga semuanya lancar, bisa kita selesaikan tahun ini, sehingga harapannya tahun depan kita bisa mengganti kitab yang baru. Ini sudah hampir 5 tahun lebih ya, kitab ini kita kaji dari mulai awal sampai akhir ini. Kita sampai pada bab yang ke-530. Hadisnya nomor 1131. Masih membahas tentang masalah adab-adab dalam masalah tulis-menulis, surat-menyurat, dan juga adab terkait dengan masalah menanyakan kabar seseorang muslim ketika berjumpa dengannya. Ini semuanya seperti yang sering disampaikan sebelumnya, barakallahu fikum, menunjukkan Islam itu agama yang sempurna, bimbingannya mencakup. Perkara-perkara yang detail diajarkan dalam Islam, disampaikan bimbingannya dalam Islam. Sampai pada pembahasan tata cara surat-menyurat, adab-adab etika dalam surat-menyurat. Apalagi perkara yang lebih daripada itu. Ini akan menumbuhkan semangat kita untuk mencintai Islam, semangat kita untuk semakin kokoh dalam berpegang dengan bimbingan Islam, semakin yakin bahwasanya bimbingan Islam itu yang tepat, itu yang hak, itu yang layak untuk setiap zaman dan masa, di semua tempat, semua generasi. Apapun yang kita inginkan, yang kita cari dalam pembahasan-pembahasan aspek agama dan duniawiyah kita, kita cukup dengan bimbingan Islam. Pasti ada pembahasannya, pasti akan dijabarkan dalam Islam, baik dalam ayat, dalam hadis, dan dalam keterangan-keterangan para ulama. Yakin ini. Dan yang terpenting adalah setelah itu kita bisa beradab, beretika dengan adab Islam, dengan etika Islam, bahkan dalam perkara surat menyurat, sehingga jangan pernah meremehkan pembahasan-pembahasan yang seperti ini. Kita baca qala al-muallif rahimahullahu taala babu man kataba akhir al-kitab. Assalamualaikum warahmatullahi وكتب فلان ابن فلان لعشر باقين من الشهر. Bab, seseorang yang menulis di akhir kitabnya, di akhir suratnya, ucapan assalamualaikum warahmatullahi. Dan tulisan ditulis oleh fulan bin fulan tanggal sekian sekian sekian. Ya, dicatatkan sini, ditulis oleh fulan bin fulan tanggal 20 bulan sekian. Ini 10 hari sisa. Artinya tanggal 20 bulan sekian. Ini babnya. Tayyib. Kita baca riwayatnya, nanti kita ambil faedah daripadanya. Qala rahimahullahu taala haddatsana Ibnu Abi Maryam, namanya Sa'id. Sa'id bin Abi Maryam. Qala akhbarana Ibnu Abi Zinad, namanya Abdul Rahman bin Abi Zinad. Qala haddatsani Abi, telah menyampaikan hadis kepadaku ayahku, ini Abu Zinad, Abdullah bin Habib namanya. Annahu akhadha hadhihi risalata min Kharija bin Zaidin wa min kubara'i ahli Zaid. Bahwasanya ayahku pernah mengambil surat ini, sebuah surat, dari Kharijah bin Zaid. Ini setelah seorang imam tabi'in pada masanya. Dan dari pembesar-pembesar, tokoh-tokoh besar dari keluarganya Zaid. Ini surat dari tokoh agama gitu. Surat dari seorang alim besar namanya Kharijah bin Zaid. Apa isinya? Isinya adalah bismillahirrahmanirrahim li Abdillah Muawiyah Amirul Mukminin min Zaid bin Thabit. Dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim kepada Abdullah hamba Allah, yaitu Muawiyah Amirul Mukminin, dari Zaid bin Thabit, ayahnya Kharijah, sahabatnya Rasulullah SAW. Salamun alaika Amirul Mukminin wa rahmatullah. Menyampaikan salam kepada Amirul Mukminin. Fa inni ahmadu ilaika Allah alladzi la ilaha illa hu. Sesungguhnya aku memuji Allah kepadamu, zat yang la ilaha illahu, enggak sembahan yang berhak diibadai kecuali Allah. Amma ba'du. Adapun setelah itu. Fa innaka tas'aluni an mirathil jaddi wal ikhwah. Sesungguhnya engkau wahai Amirul Mukminin bertanya kepada aku, Zaid ibnu Thabit, sahabatnya Rasul, tentang masalah warisan kakek mayit dan saudara mayit. Ada orang mati meninggalkan ahli waris kakek dia dan saudara dia. Bagaimana cara bagi warisannya? Qala fadzakar risalah. Disebutkan risalah panjang jawaban Zaid bin Thabit tentang masalah itu kepada Muawiyah. Ini diringkas. Di akhir surat disebutkan wa nas'alullaha al-huda wal-hifdha wat-tsabbuta fi amrina kullih. Kita memohon kepada Allah petunjuk, penjagaan, keteguhan dalam perkara ini semua. Wa na'udzu billahi an nadhilla aw najhala aw natakallafa ma laysa lana bihi ilmun. Dan kita berta'awudz kepada Allah dari kita sesat atau kita jahil atau kita takalluf memperbaikkan diri pada perkara yang kita enggak punya ilmu padanya. Wassalamu alayka amirul mu'minin wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuh. Ditutup dengan salam. Wassalamu alayka ila akhirih. Ditulis wa kataba Wuhaibun yaumal khamis lithintai asrata baqiyat min Ramadhan sanat tathnataydi warba'in. Ditulis oleh Wuhaib hari Kamis tanggal 12 sisa Ramadhan. Berarti berapa ya? Tanggal 18 Ramadhan tahun 42 Hijriah. Selesai itu isi surat yang diambil dari Kharijah bin Zaid. Murasalah, surat menyurat antara sahabat Rasul Zaid bin Thabit dengan penguasa ketika itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Semoga Allah melindungi mereka semuanya. Barakallahu fikum. Intaha. Titik, selesai pembahasan riwayat ini. Tayyib, faedahnya adalah riwayat ini menjelaskan kepada kita tentang bimbingan Islam dalam surat menyurat. Ini umum untuk semua kaum muslimin. Khususnya ketika murasalah, surat menyurat di antara para thullabul ilm, di antara para ulama, dan ketika menyurati penguasa. Penguasa kepada ulama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama. Bimbingan yang pertama, memulai surat dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bimbingan Quran, bimbingan Rasul dalam murasalahnya, dalam mukatabahnya dengan para raja-raja ketika itu. Dan ini sunnatus salaf, kebiasaan salafun salih dalam surat menyurat mereka. Saya bahasakan murasalah, memulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, maka ini harus dilestarikan, disemarakkan, dibiasakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bimbingan yang kedua, menyebut nama pihak yang diberi surat. Nama jelas dengan gelarnya. Di bulan sini kepada Muawiyah Amirul Mukminin. Itu gelarnya, dia sebagai khalifah ketika itu. Raja pertama Daulah Bani Umayyah, sahabat Rasul sekaligus penguasa. Ya, ini penting. Ya, termasuk adab. Jangan kemudian nulis surat nama panggilan atau panggilan masa kecil. Oh maaf ya, nama lengkapnya kan Muhammad bin siapa pak? Atau Muhammad bin Ishaq bin Fulan, ya gitu ya. Termasuk tindakan yang kurang adab kepada Pak Mo. Mohon maaf ya. Ya kita semuanya tahu yang dibawa beliau. Tapi ini kan menyingkat sebuah nama. Ya kan maksudnya kan begitu Pak Mo. Itu nama panggilan. Tapi adab dalam surat menyurat itu bukan dengan nama singkatan atau bukan nama panggilan, dengan nama lengkapnya. Tidak tahu, cari tahu. Ini etika gitu loh. Kepada Al-Ah Al-Mukarram Muhammad bin Ishaq, kan gitu ya. Kalau misalkan dia punya gelar, sebutkan. IR, insinyur, DRS, di rumah saja, apa, DRS, atau apa gitu ya. Dikasih gelarnya sesuai dengan makomnya dia. Itu penghormatan untuk dirinya. Dipahami insyaAllah ya? Itu adab etika. Apalagi dia seorang tokoh agama, alim ulama, apalagi seorang pejabat. Harus disebutkan gelarnya, penyebutan namanya terhormat. Bimbingan yang ketiga, menyebut orang yang menulis surat, ini kamunya, nama lengkap tanpa gelar. Itu menunjukkan sikap ketawaduan. Di sini Zaid bin Thabit hanya menulis namanya tok, dari Zaid bin Thabit. Pastikan. Padahal beliau ini termasuk ulama'nya sahabat, termasuk pembesar dari kalangan para sahabat, ya, termasuk qadhi, selevel qadhi di tengah para sahabat. Gelarnya lebih mentereng gitu ya. Tapi sikap ketawaduan, sebut nama saja, dari Zaid bin Thabit. Hakan. Antum yang nulis surat, antum apanya? Ada S1, S2, S3. Apa biasanya itu, Pak? Misalkan SPD, sarjana pendidikan. Kalau mahasiswanya apa? MPD. MPD. Kalau doktoralnya? Loh, doktoralnya kok profesor? Pendidikan semua ini. S1-nya pendidikan, S2 pendidikan, jika dia pendidikan. Apa namanya ini? Doktor kan gitu ya? Doktor. Itu jabatannya antum. Tapi ketika antum mengirim surat kepada orang lain, tawadhu. Dari Muhammad bin Ishaq. Kecuali ketika makomnya harus menyebutkan gelar, suratnya resmi untuk instansi pemerintah, secara protapnya mereka harus menyebutkan gelar. Sebutkan dari Dr. Muhammad bin Ishaq, SPD, MPD. Itu gitu ya. Dokter paling depan, yang lainnya di belakang. Gitu ya. Ayo. Tapi wala fakhr, bukan untuk kebanggaan, tapi kebutuhan. Terpaksa harus membawakan gelar karena makomnya harus demikian. Semua apa lagi? Kita misalnya ya. Nah, hadahwa. Kemudian bimbingan yang berikutnya adalah menyampaikan salam. Menulis kata-kata salam dalam surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa yang singkat, bisa yang sempurna. Lebih apa ya sempurna. Boleh juga dengan menyebut nama orangnya. Assalamualaikum ya amiral mu'minin. Gitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Kayak sekarang ini menyebut namanya langsung atau gelarnya langsung. Tapi yang umum di tengah-tengah muslimin, salam saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakadah. Ini ciri khas suratnya kaum muslimin. Ada basmalah, ada salam. Itu harus dilestarikan, dibudayakan, disebarluaskan, dibiasakan. Saya muslim. Gitu. Tunjukkan identitas keislaman Anda. Basmalah, salam. Yang berikutnya dikasih mukadimah. Namanya prolog. Kalau bahasanya, bahasa syar'inya khutbatul hajah. Ada yang sempurna, ada yang simpel. Yang sekarang simpel, dengan kata-kata fa inni ahmadu ilaika Allah alladhi la ilaha illa hu. Itu simpel. Atau kalau mengatakan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa lah amma ba'du. Lebih lengkap lagi, ya seperti yang kita dengarkan ketika kita mulai taklim, innal hamdalillah sampai yang akhir itu. Panjang kan? Itu bisa, simple bisa. Ada isi sisi ininya. Itu juga demikian ciri khas suratnya kaum muslimin. Mengamalkan sunnah rasul. Ini hukumnya sudah tidak wajib. Menyertakan khutbatul hajah dalam surat. Singkat bisa, yang lengkap juga afdal. Bimbingan yang berikutnya, ucapan amma ba'du. Ada kata amma ba'du. Ini untuk menjelaskan yang sebelumnya, ini prolog, mukaddimah. Setelahnya isi surat. Amma ba'du. Adapun setelah itu. Ya. Bimbingan yang berikutnya adalah memaparkan muatan suratnya. Ya, terkait isinya apa? Kalau isinya semacam kayak proposal, ya proposalnya disebutkan di situ. Detail-detail yang perlu diinfokan sampaikan di situ. Kalau yang disebutkan dalam riwayat ini, isinya adalah Zaid ibn Thabit, semoga Allah meridhai beliau, menjawab pertanyaan penguasa. Agar sampaikan isinya. Telah sampai kepada saya surat penguasa yang berisikan demikian, demikian, demikian. Maka jawabannya demikian, demikian, demikian. Itu lebih resmi lagi, lengkap. Telah sampai kepada saya surat dari Bapak Presiden, misalkan gitu, atau dari Bapak Bupati, tertanggal sekian, sekian, sekian, sekian, sekian, sekian. Isinya adalah gini, gini, gini, gini, gini. Maka jawabannya demikian. Itu jangan dikira kemudian orang-orang sekarang ini yang mengajari kita dalam Islam sudah lama diajarkan seperti itu. Itu dibiasakan dengan cara itu isinya. Perkara penting yang perlu diperhatikan terkait dengan muatan isi surat ini yang diinginkan oleh para ulama adalah dalam muatannya yang pertama pemilihan bahasa yang tepat. Ya, memilih bahasa yang tepat. Dipilih. Yang kedua, santun dalam berbahasa. Ini muhim, santun dalam berbahasa. Ya, lafadznya dipilih yang terbaik. Kemudian ada etika tata krama, kesantunan dalam pembahasan, dalam penyampaian, dalam pemaparan. Terutama ketika menyurati para ulama atau menyurati para tokoh masyarakat atau menyurati para penguasa, diperhatikan etika dalam berbahasa, diperhatikan etika dalam pemilihan lafaz. Sebaik mungkin, seharus mungkin, seadab mungkin. Ini kalau mungkin pakai bahasa Jawa gitu ya, seinggil mungkin gitu. Nah gitu ya, dipilih bahasa-bahasa yang bagus. Ini yang diinginkan oleh para ulama. Ini adab Islam. Dan ini akan mencerminkan antumnya. Antum ini seorang muslim yang beretika, yang beradab ataukah tidak, nampak dari pemilihan bahasa dan etika pembahasannya. Kalau orangnya gak punya akhlak, gak punya adab, bahasanya beda. Entah dengan bahasa kasar, entah dengan pemilihan bahasa yang gak tepat. Ada unsur intimidasi, ada unsur mungkin tuduhan, ada unsur mungkin menebar opini atau apa begitu. Ini nampak dari masing-masing kita. Sehingga tampilkan adab Islam dalam pembahasan surat. Jadi ingin dipahami misalnya terkait dengan contoh surat sekarang ini, pertanyaan tentang warisan orang yang mati. Orang yang mati punya ahli waris, kakek dia, saudara-saudara dia. Maka jabarkan dalam bab ini barakallahu fikum, ini tambahan faedah masalah waris. Dalam bab ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah ikhwatul mayyit, saudara-saudara sang mayyit, bisa mewarisi harta dengan adanya kakek dia? Itu khilafnya para ulama. Di sini ketika antum ditanya, lihat maqamnya. Tahu yang bertanya kepada antum, sosok seseorang yang membutuhkan penjabaran, jabarkan dengan bahasa yang bagus. Masalah yang antum tanyakan adalah juga dalam para ulama. Pendapat pertama mengatakan demikian, demikian, demikian, demikian, demikian dengan bukan argumentasinya. Yang kedua mengatakan demikian dengan argumentasinya. Lalu antum tarjih, karena antum ditanya. Dalam hemat kami, menurut pendapat kami, atau yang nampak bagi saya, ada ilmu yang saya miliki, yang rajih adalah ini. Karena ini, ini, ini, ini. Itu aja. Karena makomnya minta penjabaran. Kalau makomnya adalah dia ingin tarjih, dan pakai panjang lebar, pusing banget dia memikir khilafnya para ulama. Malah tak puding kalau dipaparkan khilafnya ulama. Sampaikan dengan singkat. Masalah yang ditanyakan yang rajih adalah ini. Karena ini. Selesai. Dalam bab ini barakallahu fikum, yang rajih adalah ikhwatul mayyit, saudara-saudara yang mayyit gugur dikarenakan ada jadul mayyit, ada kakeknya sang mayyit. Al-ikhwah mahjubun, tidak dapat jatah waris. Warisan semua diambil alih oleh kakeknya sang mayyit. Karena al-jadduhu wal-ab, kakek sama dengan bapak. Paham ya? Al-jad wal-ab. Dan dengan kesepakatan para ulama, ayah mayyit itu menggugurkan saudara-saudara mayyit. Itu ilmu faraid. Tergambar gak ini? Kalau kepengen tahu waris, ada yang mati dulu. Yang mati siapa? Itu bahasanya para ulama. Dia tanya, gimana waris gini-gini? Yang mayit siapa? Ya, adalah fulan. Misal, ada orang namanya rajul. Ada orang namanya jin rajul. Rijal ada, rajul aja wis. Ada namanya rajul, laki-laki. Dia mati. Punya harta. Ahli warisnya ada satu. Kakek kandungnya dia. Bapaknya bapak. Yang lain dia punya saudara laki-laki. Sekandung. Saudara laki-laki ada 3-5 orang lah pokoknya. Banyak. Mungkin juga punya saudari perempuan. Kandung ada. Hanya itu, madaraki yang lain. Ini yang dibahas sekarang ini. Khilaf di kalangan ulama, pendapat yang rajih menyatakan kakek ini ahli warisnya. Dia ini menggugurkan semua saudara mayit. Namanya mahjub biljad. Semua warisan untuk sang kakek. Karena aljad adalah sama dengan bapaknya mayit. Ini yang rajih. Kalau seandainya yang ahli warisnya bapaknya sang mayit, bapak kandungnya, maka semua sepakat bapak sang mayit menggugurkan semua saudara-saudara mayit harta waris untuk sang bapak. Ini dengan kesepakatan para ulama. Ada yang kakek itu khilaf, yang rajih kakek sama dengan bapaknya sang mayit. Ini tambahan faedah. Intinya adalah diisi surat tergantung makomnya. Kalau makomnya orang yang bertanya tadi menghendaki penjabaran masalah, jabarkan. Gitu. Ketika makomnya dia hanya ingin tahu mana yang rajih, jangan panjang-panjang Ustaz. Dikasih yang simpel. Ini yang rajih demikian. Karena ini selesai. Difahami insyaallah ya. Agar. Kalau surat yang terkait dengan bab yang lain menyesuaikan dengan makomnya. Tergantung isinya apa. Antum sampaikan singkat, padat, info-info penting yang mau diutarakan ada di situ. Jangan ketinggalan. Dengan bahasa yang bagus. Tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek. Orang paham. Nah gitu ya. Kalau misalkan proposal pengajian gitu. Kan jelas. Gini-gini kasih prolog, kemudian mengajukan izin untuk taklim Jumat kedua dan ketiga setiap bulannya jam sekian, tamat di sini pemateri fulan, temanya ini, jumlah yang hadir sekian. Itu info-info itu diutarakan dalam isi surat. sehingga yang diinginkan tersampaikan kepada orang yang disurati, gitu ya. Infonya lengkap. Ya, bahasanya santun, singkat, padat, bagus. Sehingga nampak adab Islam dalam murosalah tadi. Adab yang berikutnya. Adab yang berikutnya ya berdoa kepada Allah. Surat itu diisi di akhir dengan doa kepada Allah. Minta kebaikan, ta'awud dari kejelekan. Nah, sekarang ini disebutkan wa nasrullah al-huda wal hifdha wa tasabbuta fi amna kulli. Minta kebaikan. Ta'awudnya wa na'udzu billah an nadhilla aw najhala aw natakallafa ma laysa bi ilmun. Apa sih itunya? Entah dengan Arab atau dengan bahasa Indonesia. Ini gitu. Di akhir dikatakan demikian surat dari kami, semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufiknya bagi kita. Itu kan namanya doa. Hakala, diisi dengan itu. Itu ciri khasnya kaum muslimin, mendoakan kebaikan antar sesama dan saling bertawud kepada Allah dari semua kejelekan yang ada. Kadang umum, kadang khusus. Ketika murosalahnya, suratnya terkait dengan masalah COVID misalkan. Dikasih keterangan, semoga Allah Azza wa Jal menyelamatkan kita semua, keluarga, masyarakat, bangsa, negara dari COVID. Semoga Allah Azza wa Jal mengangkat segera wabah ini dari bumi NKRI. Ya, begitu. Dengan bahasa tergantung makomnya apa. Ini muhim. Pertanda ini orang baik. Bimbingan yang terakhir, surat ditutup dengan salam lengkap dengan tanggal, nama dan segala macamnya tadi. Sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka dengan basmalah dengan salam, tutup dengan salam juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Muhammad bin Ishaq Surabaya tanggal sekian bulan sekian tahun sekian. Gitu ya. Resmi. Barakallahu fikum. Yang kita ambil ini apa Ikhwan? Model-model tata cara surat menjual seperti ini itu sudah dilakukan oleh para ulama salaf kita terdahulu. Zamannya para sahabat, zamannya para tabi'in sudah rapi dan resmi cara murosalahnya. Menampilkan adab Islam di dalamnya. Barakallahu fikum. Ya, sekarang diterapkan alhamdulillah di banyak instansi pemerintahan kita atau perusahaan resmi yang serba resmi mesti ada kayak gini ya, lengkap gitu. Dan ini bukan hanya untuk mereka, untuk kita semuanya. Ketika kita membuat ngirim surat kepada seorang atau membalas surat, cantumkan poin-poin tadi supaya kita betul-betul mengamalkan adab Islam dalam bab ini. Ya, dapat pahala dengan beradab dengan adab Islam, dapat pahala dengan mencontoh salaf dalam perkara ini. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Bab yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala babu kaifa anta. Ini pernah kita bahas sebelumnya. Tapi diulang lagi sama beliau. Sehingga kita bahas lebih simpel saja. Bab kaifa anta. Bab ucapan kaifa anta. Bagaimana kabarmu? Kaifa itu menanyakan keadaan. Nah, gitu. Jadi bahasanya kaifa anta. Bagaimana kabarmu? Gimana kabarnya? Bagaimana kabar antum? Bahasa Arabnya kaifa anta. Artinya dianjurkan untuk menanyakan kepada saudara kita kata-kata ini. Adab yang diajarkan Islam ketika kita berjumpa dengan saudara kita, saudara senasab atau seiman, ketemu di samping salam juga menanyakan ini, kaifa anta, bagaimana kabarnya, sehat semuanya, barakallahu fikum, dan bagaimana cara menjawabnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Ismail Ismail bin Abi Uwais al-Madani Qala haddatsani Malikun, Imam Malik. Malik bin Anas bin Malik Abu Abdullah. Imam Malik ma'ruf. An Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha. An Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik semoga Allah meridhai beliau. Ishaq ini adalah ponakannya Anas bin Malik dari saudara seibu. Jadi ini kan Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha. Abu Talha ini sahabatnya Rasul. Abu Talha menikah dengan ibunya Anas bin Malik sepeninggal ayahnya Anas, melahirkan yang namanya Abdullah. Lahir yang namanya Abdullah. Ini ada sejarahnya, ada kisahnya. Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu? Tahu saya. Ada panjang lagi dari kisahnya. Jadi Abu Talha ini kan menikah dengan Ummu Sulaim. Maharnya apa? Islamnya Abu Talha. Ya, tidak ada mahar yang lebih mulia, yang lebih baik daripada maharnya Ummu Sulaim. Menerima Abu Talha dengan mahar Anda masuk Islam. Masuk Islam dia. Nah, kemudian namanya juga pengantin baru kumpul di malam itu. Sebentar. Oh enggak, maksud sudah punya anak, Fan, sudah punya anak. Suatu kali anak ini sakit. Biasa dirawat segala macam. Suatu kali ketika Abu Talha sedang di luar majelis dengan Rasulullah, wafat ini anak, meninggal dunia. Sudah dirawat aku sama Ummu Sulaim, taruh di samping rumah. Begitu datang Abu Talhanya ditanya, gimana anaknya? Ya alhamdulillah lebih baik dari sebelumnya. Malam itu dia berhias cantik gitu kan, sudah kumpul sama-sama suaminya. Setelah kumpul sudah disampaikan apa adanya, telah meninggal dunia anaknya. Nah itu ya, disampaikan kepada Rasulullah SAW. Rasul mendoakan barokah untuk malam itu. Dari itulah Ummu Sulaim hamil lagi. Ketika hamil, lahirlah Abdullah ini tadi. Lahir Abdullah bin Abi Talha. Nah, Abdullah ini ketika bayi dibawa sama Anas bin Malik ke Rasulullah SAW, ditahnik sama Rasul. Dikunyah kurma, dimasukkan di mulutnya, dan dikasih nama Abdullah, didoakan barokah. Ada Abdullah bin Abi Talha, saudaranya Anas bin Malik, seibu. Dari doanya Rasul itu, dia dapat barokah yang luar biasa. Melahirkan sekian banyak anak, Ishaq di antaranya. Ini Ishaq bin Amr. Dan sekian anak yang lain, semuanya hafid Quran, semuanya muhadif. Ada Abdullah. Dan ada Ishaq bin Abdullah. Sehingga Ishaq ini ponakannya Anas dari Abdullah, saudara seibu. Ponakan dari saudara seibu. Masya Allah. Qala annahu sami'a min Khattab radhiyallahu anhu. Bahwasanya Anas bin Malik ini pernah mendengar sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai beliau, wasallama alaihi rajulun, ketika ada seseorang laki-laki mengucapkan salam kepada Umar, faradda salama, sahabat Umar membalas salamnya, ketemu orang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Thumma sala Umar rajul, kemudian sahabat Umar bertanya kepada laki-laki tadi, kaifa anta, bagaimana kabar kamu? Ya, setelah salam, ketemu, salam, jawab salamnya, tanya kabar, kaifa anta, bagaimana kabar kamu? Faqala, berkata laki-laki itu, ahmadullah ilaik, aku bertahmid kepada Allah untuk ini. Bertahmid menyampaikan kepada beliaunya, alhamdulillah, saya bertahmid kepada Allah atas keadaan yang ada pada saya sebarkan kepada kamu, ahmadullah ilaih, bertahmid kepada Allah atas keadaan diri. Faqala Umar, maka berkata Umar, hadzallazi aradtu minka, ini yang aku kehendaki dari kamu, ini yang saya maukan. Artinya bagus jawabnya. Dibalik soalnya. Nah, ini bimbingan yang berikutnya. adab Islam ketika berjumpa dengan saudara kaum muslimin secara umum atau saudara senasab. Yang pertama, melestarikan budaya salam. Ini tahiyatul muslimin, penghormatan Islam dan muslimin. Ya, tidak bisa diwakili dengan yang lain. Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dengan setimpal atau lebih baik lagi. Nggak cukup dengan siang pak, sore pak, malam pak, pagi pak, siang bro. Nah, bisa sudah itu. Karena muatan salam ini luar biasa. Doa keselamatan, doa rahmat, doa barokah. Tak tergantikan. Setelah itu, bimbingan yang kedua, tanya kabar. Gitu ya? Tanya kabar. Kaifa anta? Bagaimana kabarnya antum? Khair, sehat semua. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Kaif keluarga semuanya, alhamdulillah. Kaifa anta? Jawabannya apa? Bi khair, alhamdulillah. Atau mengatakan bi khairin, alhamdulillah. Atau mengatakan alhamdulillah. Atau mengatakan ahmadullah ilaik. Intinya bertahmid kepada Allah. Dan baris bukan sebelumnya ya. Kalau dia kondisinya lapang, menyenangkan, banyak kenikmatan, sedang bahagia, apa jawabannya? Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihah. Sikap wajib bagi Allah yang dengan nikmatnya semata semua kebaikan jadi sempurna. Tanda dia lagi happy, lagi bahagia, lagi senang, lagi banyak kemudahan. Ketika kondisi dia sedang ada masalah, ada problem, ada ujian, apa jawabannya? Alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segera puji bagi Allah atas semua keadaannya. Halahwa. Atau global alhamdulillah. Di khair alhamdulillah. Rahmatullahi ilaikum. Ini jawabannya. Ya. Semuanya dengan tahmid. Orang yang belajar, yang ta'lim, yang ngaji, ngerti. Nah, entah di telepon, entah via WA, entah ketemu. Ya Allah, berkhair kabarnya. Kehalak tayyib. Alhamdulillah ala kulli hal. Ha, ana apa iki? Yang gitu ya. Ya jangan langsung mencecar dengan pertanyaan ke dia. Harus tahu makomnya kan gitu. Enggak semuanya harus kamu tahu, sesuatu. Doa kebaikan. Hayr insyaallah, insyaallah murakum. Semoga dikasih kemudahan usahanya antum. Farajallahu kurubatikum. Semoga Allah meringankan bebannya antum. Didoakan dengan kebaikan. Supaya diringankan beban, diselesaikan masalahnya, didoakan. Dengan tanpa perlu antum harus tahu apa masalahnya dia. Kecuali dia membuka pembicaraan. Akhirnya lagi, bisa curhat? Nah, begitu. Kobol, ada apa? Dia menyampaikan isi hatinya, undang-undangnya, antumnya solusi, kasih solusi. Kalau enggak ada, sarankan kepada orang lain yang bisa memberikan solusi. Intinya, tanya kabar. Ketika jawabannya kok nampak dia ada sesuatu, doakan kemudahan untuk dirinya. Tanya kif halal bekhair, kif anta, tayyib, alhamdulillah, rahmatullahi wa'alaikum, alhamdulillah, lagi happy dia. Alhamdulillah, ikut senang. Doakan barakallahu fi, mualik, ahlik, ulatik, doakan barakallahu untuk dia. Barakallahu fi. Ini semua yang penting azakumullah, bukan semata-mata adab ketika berjumpa dengan saudara. Bukan semata-mata melestarikan budaya kata-kata kaifa anta. Bukan semata-mata jawabannya alhamdulillah. Tapi hikmah besar di balik itu adalah adab-adab ini memperkuat ukhuwah. Ini yang paling penting. Mengokohkan persaudaraan. Menumbuhkan rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang di antara kaum muslimin, di antara para ikhwah. Ingat baik-baik. Ini semuanya hanya bisa dilakukan di antara orang-orang yang tidak ada masalah di antara mereka semua. Hanya bisa dilakukan di tengah-tengah orang-orang yang ukhuwahnya bagus, yang interaksinya baik, yang muamalahnya bagus, akan bisa mengerjakan seperti ini. Kaif anta? Bikhair, alhamdulillah, insyaallah. Hanya yang ukhuwahnya bagus. Secara alami tidak akan bisa terucap oleh seseorang yang ada gesekan antara mereka berdua. Kles, entah duniawi, entah pribadi, kles. Bisa ngomong kayak gini. Kaif hala, bikhair. Orang apa mana ini? Tak mungkin mengakhir sesuatu. Lagi uring-uringan, lagi marah kok. Tidak bakal bisa ngomong seperti ini. Ya benar. Apalagi kondisinya bertikai. Kondisinya berselisih. Kondisinya pecah. Dan segala macamnya. Tambah gak bisa lagi. Nah ya kama hadha. Wong mau ngubungi aja. Gak bakal mau. Yang ini mulai menghubungi, mau ngangkat aja, sopo lagi. Fulan. Secara nulis. Ini kok kayak fanta, gak bisa. Dipahami siapa ya? Maka, poin berikutnya yang sangat penting di sini adalah, ketika antum bisa melakukan yang seperti ini, adab Islam dalam berjumpa, dan bagaimana jawabannya, ini adalah nikmatun azimatun minallah. Nikmat besar dari Allah, anugerah besar dari Allah berupa nikmatul ukhuwah. Berarti ukhuwah itu masih ada di tengah-tengah kalian. Syukuri, jaga itu. Jangan dikira perkara yang mudah. Gampang ustaz tuh dengan ngomong ke halak bekhair. Bisa ustaz, sak gampang-gampang. Lah belum tentu. Tadi itu kan sudah gini, sudah begini. Gak bakal bisa ngomong keifa anta keifa halo. Gak bakal bisa. Ada sebuah akar disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya ketika menafsirkan surat Al-Anfal dari Abdah bin Abi Lubabah rahimahullah. Dia bertemu berjumpa dengan Mujahid bin Jabr al-Makki rahimahullah, imam tabi'in pada masanya. Ketika berjumpa mereka jabat tangan, alhamdulillah. Ini di lepas pandemi ya, jabat tangan. Ketemu salam jabat tangan, masyaallah. Katanya Mujahid, tidaklah berjumpa dua orang muslim kemudian mereka saling berjabat tangan melainkan dosa mereka berguguran. Kayak gugurnya daun dari rantingnya dari pohon. Itu ucapannya Mujahid. Dan ada sabda Rasul yang sebenarnya itu. Ada hadisnya. Mendengarkan ucapan ini, ada mengatakan, inna adalah yasir. Menteng banget kalau gitu. Enak yo, ketemu, salam, jabat tangan, gugurkan apa dosa ini. Menteng sekali, inna adalah yasir. Ringan sekali. Kata Mujahid, la taqul hadza. Kamu jangan mengatakan seperti itu. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa allafa baina qulubihim. Dan Allah lah yang melembutkan hati-hati mereka. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafa baina qulubihim. Kalau seandainya engkau wahai Nabi, engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam menginfakkan, membelanjakan semua yang di muka bumi ini, engkau wahai Nabi tidak bakal bisa menebutkan hati-hati mereka. Walakin Allah allafa baina qulubihim. Tapi Allah lah yang menebutkan di antara hati-hati mereka. Jangan dikira gampang. Ini nikmat dari Allah ini. Anugerah Allah azza wa jalla. Allah kasih nikmat kepada anda sehingga mudah mengatakan kaifa anta. Mudah ketemu orang menjawabkan salam. Mudah berjabat tangan. Gugur semua dosa. Itu Allah yang memperhatikan. Tapi ketika Allah mencapai semuanya, Allah timpakan kepada mereka permusuhan, kebencian, kedengkian, kedongkolan, pertikaian, perselisihan, perpecahan, tidak bakal bisa melakukannya. Dan tidak bakal ada seorang pun yang sanggup untuk menyatukan mereka semua. Allah lah yang Allah bainah. Perkara-perkara gampang. Ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah ikhwan fillah jazakumullah, ketika ukhuwah masih terjaga, kita masih bisa saling mengucapkan salam, kita masih bisa menanyakan kabar kaifa anta, kaifa asbahta, alhamdulillah di khair. Kita masih bisa majlis, kita masih bisa ngopi bareng, ngeteh bareng, kita bisa masih makan cemilan bareng, kita masih bisa bercengkrama bareng. Ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, wajib dijaga. Dijaga, dilestarikan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hilang, punah dikarenakan dosa, dikarenakan kemaksiatan, dikarenakan penyimpangan-penyimpangan dan hal-hal yang lain yang mungkin terkait dengan perkara pribadi atau duniawi. Wallahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Lanjut. Jadar belum? Ayo. Ada masih? Mana ada jam yang itu kok belum 7:30 ya? Yang ini loh, jam 7 kurang seperempat. Yang betul yang mana? Yang merah, ya insyaallah. Ada masih?